Yahya pasai 12. Nam uro sigoh lom truk ba uro raya Paskah, isa geja ubetannya. Ba tempatnyan tinggal Lazarus yang kagepu bedoh legopnyan ni ba mate. Di sinan isa jipe jame le awaknyan, dan Marta yang petimang. Lazarus menancit ngon jame-jame yang lain, jiduk dan makan mesajan-sajan dengan isa. Kohlehnyan teka Mariam, si Rajiba na kira-kira setengah liter minyak mangat be narwastu yang menghai lempahna. Le Mariam, laju jiro minyaknyan bak gaki Isa. Kohlehnyan, laju jisampuh ngon ukji. Bansa boh rumohnyan, ka penuh ngon be minyak yang harumnyan. Dema le Yudas Iskariot, sidro lam kawan murid Isa. Yang oh dudo jihianat Isa, jipegah. Pakon minyak mangat benyan, hana tepu bloman tongon, ler topeng pira, dan pengnyan tebri ke urung gasin. Yudas jipegah menan, kon sabab jih jipako ke urung gasin, sabab jihnyan pancuri. Jihnyan kaim ta jicok peng lamkah, yang tekebah bak jih. Dema le Isa gepegah. Pebiu mantong pun yang jipubut le urung inongnyan. Pun yang jipubutnyo, nakeh ke ura ulun teku. Urung gasin sabi nam lam kawan gata. Tembak ulun hana. Rame tat urung Yahudi ji dengo bahwa Isa na di Betania. Jadi, awaknya laju jijak ke deh. Awaknya jijak bukan sebab Isa mantong. Tema sirah jijak nging Lazarus yang kagepu bedoh ni bak mate legopnya. Yang ke sebab ji, imum-imum ule kena jipoh cit Lazarus. Sebab ji nyan, jut ke sebab jai tat-tat urung Yahudi ji tinggai awaknya dan mu'iman ubak Isa. Oh singoh bengoh, urung rame yang kateka ke ji peraya Paskah, ji dengo bahwa Isa tengoh gejak dan getuju u Yerusalem. Demale awaknya, laju ji cok on-on palem, laju jijak sambut gopnya, sira ji semurak menghubuh. Mujoku Allah, diberi berkat gopnya yang teka adenan Tuhan, diberi berkat ke Raja Israel. Isa meteme saboh keledai muda, dan laju ge'e atuh keledainyan. Ngon legenyan, jutkeh pun yang kata tulis lam Alkitab. Bek temakut, Putra Sion. Ngin Raja Gata teka, ge'e atuh sabah keledai muda. Bak watenyan, murid-murid Isa goh lomba pum ban mandumnyan. Temaoh kalih Isa tepe agung dengan gopnyan mate, baru keh awaknyan teringat, bahwa nyang jipubut le gop atuh gopnyan, karena tertulis lam Alkitab ke hai gopnyan. Urung-urung yang teka wate Isa getau Lazarus, jitebit lam kubur dan jibedoh ni bak mate, laju jiberi kesaksian ke hainyan. Nyang ke sabab ji, urung ramenyan jijak bak Isa, sabab awaknyan ji dengo, gopnyan ke nyangka gepejut but ajaibnyan. Dema urung-urung Farisi, laju ji marit sabe ke dro-dro. Getanyo hanjut tapu but sapu, ngingke, man sabodohnya jijak setot gopnyan. Lam kawan ureng-ureng yang tengoh jak u Yerusalem, kejejak meibadah wate perayaannya, na tema mepadup dro ureng Yunani. Awaknya cijak ubak Filipus, laju ji pegah. Sedara, menyujud kamu kena merumpuk ngan Isa. Filipus asai ji di Betsaida di Galilea. Tema, le Filipus, laju jejak pegah hainyan ba Andreas. Dan ohlenya, awaknya bandua jejak pegah ba Isa. Isa gepegah ba awaknya. Kawateji anak manusia teagungkan. Kebit betul yang ulun pegahnyo. Menyosi anak gandum hana tepula dalam tanah dan mate, anak gandumnya tetap tinggal si anak. Tema menyo anak gandumnya mate, baru keh jipahase gandum yang le. Urang yang cinta udep ji, tema gadoh udep ji. Tema orang yang benci ke udip jih lam donyanyo, tema tepelara jihnyan ke udip sejati ngon kekai. Orang kena pertimbang ulun bah jisetot ulun, mangat pelayan ulun hase mesapat ngon ulun, dipat mantong ulun na. Orang yang pertimbang ulun, tema gehormat le bapak ulun. Ate ulun sedih tat, pun yang jid ulun pegah bak saatnyo, pekeh jid ulun pegah, bapak peselisih ke ulun bak saatnyo, temangon lagi nyo ke ulun rasa, wate menderita nyo ke ulun teka. Bapak, tepuli ke nandron. Tema laju terdengar su di langit, yang gepegah meno. Ulun kalun pumlia gopnyan, dan ulun lon pumlia lom gopnyan. Ureng rame nyang na disinan, jidengoban mandum sunyan, awak nyan jipegah. Nyan sugelan tu. Tema na yang pegah. Bukan, nyan malaikat yang mututungan gop nyan. Laju isya, gepegah ba awak nyan. Sunyan terdengar bukan perleke lu. Tema na ke perleke gata. Jinonyo kawate jih donya tepu hakim. Bak saatnyo, yang mat kuasa ate donyanyo tepetrun. Tema ulunnyo. Menyo ulun kata pemanyang di atuh bumo, ulun temalun tarik mandum ureng ubak ulun. Gopnyan gepegah menan, kegetunyo pakriban cara jih gopnyan mate. Ureng ramenyan jipegah bak gopnyan. Menurut kitab hukum kamu, Raja Peselamat tema udip siumu masa. Pakriban drone jut nepegah, anak manusia bahtu pemanyang di atuh bumo, so anak manusianyan. Gejawab le isa, tema kesi kejap mantong terang nyan lah lam kawan gata. Ngon lagi nyan, gata jak ke si mantong terang nyan lah. Mangat gata bek kenong lam seput. Ureng nyang jijak lam seput, hana jitu ho ho jijak. Percaya ke terang nyan. Si mantong terang nyan mantong nabak gata, mangat gata jit ke anu-anu terang. Oh, kalau isa gepegah menan, gop nyan laju gejak ni bak tempat nyan, dan hana getim tunjuk draw ba awak nyan. Bahkeh kajai tat gepele mahbud yang ajaib le isa di ke awak nyan tetap hana jipatih ke gop nyan. Ngon lagi nyan, jut ke pun yang gepegah le Nabi Yesaya. Tuhan, sokeh yang patih bak haba kamu. Ubak sokeh kuasa Tuhan tepu lemah. Nyang ke sabab ji, awak nyan hana jitim patih. Sabab isa ka gepegah, potu Allah mefirman. Ulun peputa mata awaknyan. Lun pujut awaknyan kruh ati. Mangat mata awaknyan bek duh jikalon. Pikiran awaknyan bek ji mupum. Mangat awaknyan bek jiriwang ba ulun. Laju ulun pepulih awaknyan. Nabi Yesaya gepegah menan. Sabab gopnyan kage kalon kebesaran Isa. Dan metutu kehai gopnyan. Bah keh menan. Jahit hat ureng. Menancit na penguasa Yahudi. Jimu iman ubah Isa. Tema awak nyan hanya jijut pegah hai nyan ngon cara teruh terang. Sabab awak nyan temakut ke ureng-ureng Farisi. Menyojitupu hai nyan hana jibri tamong lam rumah ibadat. Awak nyan lebih galak jipujo le manusia nibak geharga le potu Allah. Laju isa getau. Hei ureng yang meiman ubak ulun. Kon ke ulun ji meiman. Tema ubak gop nyan yang utus ulun. Dan ureng yang kalon ulun, jikalon gopnyan yang utus ulun. Ulun teka atuh rungdonya sibago terang, mangat manum ureng yang meiman baklun, bek tinggai lam seput. Ureng yang jidengo pun yang ulun perno, temahana jisetot lagi yang ulun pernonyan, kon ulun yang hukum jihnyan. Sabab ulun teka bukan ke ulun pehakim donyanyo, tema kelun peselamat. Ureng yang tulak ulun dan hana jidengo yang ulun pegah. Kana yang pesidang ureng nyan. Haba yang ulun pesampo. Nyan keh yang pehakim ureng nyan. Bak uro kiamat. Sabab ulun hanalun metutu atau kehendak ulun kedro. Bapak yang utus ulun. Gop nyan keh yang perintah bak ulun. Pun yang haruh ulun pegah dan ulun pesampo. Dan ulun tepu perintah geh nyan. Teberi udep sejati dan kekai. Tema ulun pesampo lagi nyangge perno le bapa ubak ulun.